السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين كوم مسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pembahasan kita insyaallah pada hadis yang akan kami bacakan, yaitu hadis Abu Muhammad Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," bahwa saya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ila al-Islam." Sungguh berbahagia orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan kehidupannya adalah sesuatu yang mencukupinya. Wa kana aishuhu kafafan, dan kehidupannya itu mencukupinya. Jadi apa yang dia peroleh, rezeki yang diperolehnya dari Allah Azza wa Jalla, mencukupinya. Wa qana'a, dan dia senantiasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, "Hadithun hasanun sahih." Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah kalimat-kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat luas, karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Tuba liman hudiya ilal Islam." Tuba ada yang mengartikan maknanya, yaitu mudhakka mu'annas dari at-tayyib. Tuba liman hudiya ilal Islam. Ini alangkah baiknya, alangkah bahagianya orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Sebagian ulama mengatakan, tentu berdasarkan dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kata tuba ini, kata Nabi alaihissalam, syajaratun fil jannah, itu sebuah pohon yang berada di surga. Kalau diartikan sebuah pohon yang ada di surga, tuba liman hudiya ilal Islam, artinya orang ini akan dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla dan berbagai macam kenikmatan yang ada padanya. Tuba liman hudiya ilal Islam, alangkah bahagianya orang yang dia diberi petunjuk kepada Islam. Hudiya, Siapa yang memberi petunjuk kepada dia untuk memeluk Islam? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi hidayah kepada orang itu, memberi taufik kepada hamba tersebut untuk memeluk Islam. Karena Islam ini adalah nikmat dari Allah azza wa jalla, hidayah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Oleh karena itu seorang ketika dia telah diberi hidayah oleh Allah azza wa jalla untuk memeluk Islam, hendaklah dia bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Dia pertahankan keislamannya, akidahnya, imannya, Islamnya, dipertahankannya. Karena ini satu nikmat dari Allah. Jadi akan dibalas oleh Allah azza wa jalla dengan surga Allah. Kemudian di dunia dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Orang muslim itu walaupun hidupnya susah, meskipun hidupnya miskin, tetapi mereka tetap ada ketenangan dalam hidup mereka. Ini mayoritas kaum muslimin. Hidupnya tenang karena dia memiliki iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebaliknya orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang bukan muslim, hidupnya tidak tenang. Kalaupun tenang, dia tenang dengan harta, dia tenang dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan dunianya. Tapi itu bukan ketenangan yang hakiki. Ya, bukan ketenangan yang sebenarnya. Maka yang menjadikan seorang itu tenang, tentram, aman adalah imannya. Imannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, keyakinannya kepada agama Allah itu Islam. Ya, yang Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Islam ini. Jadi tuba liman hudiya ilal Islam. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan kita harus menjaga, memelihara Islam dan iman yang ada dalam diri kita. Ya. Karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Ya. Rahmat dari Allah azza wa jalla kepada umat manusia. Apalagi kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang memeluk Islam. Ini satu nikmat yang luar biasa. Sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang amat besar kepada orang-orang beriman. Idh ba'atha fihim, ketika Allah mengutus pada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari golongan mereka yang mereka tahu nasabnya, nasab keturunannya, mereka tahu akan perilakunya, mereka tahu akan kejujurannya, mereka tahu akan amanahnya. Ya, min anfusihim. Rasul ini yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari jahiliyah kepada ilmu, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati dari kesyirikan kepada tauhid. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan rasul itu mengajarkan kepada mereka, yakni kepada umat. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan al-hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang ingin agar jiwanya selalu bersih, hatinya selalu bersih, jangan meninggalkan dari membaca dan memahami Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan membersihkan jiwa seorang hamba. Dan pertolongan Allah. Dan seizin Allah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Padahal dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Maka datangnya dan diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengeluarkan manusia minadh-dhulumat ila nur, dari kegelapan-kegelapan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ya, kepada cahaya Islam, cahaya iman. Ya, bukan sebaliknya. Orang-orang yang sudah muslim ingin dimurtadkan, ya, dan membuat Islam-Islam baru. Rekayasa akal dan hawa nafsu mereka, bukan itu. Ya. Allah mengutus Nabi alaihissalatu wassalam untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Maka janganlah sampai ada orang, ya, yang kemudian ingin membalik, menyesatkan umat, menyesatkan manusia dari jalan Allah kepada jalan hawa nafsu mereka, dari jalan Allah kepada kehendak-kehendak duniawi yang mereka ingin mencapainya. Waliyadzubillah. Maka seorang ketika dia telah memeluk Islam, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Kebahagiaan baginya, surga baginya, insyaAllah Ta'ala, jika dia mati dalam Islam, dia mati di atas tauhid, dia wafat di atas akidah yang benar, di atas tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dijamin surga baginya. Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan. Bahagialah orang yang hidupnya itu atau kehidupannya, maishahnya, rezeki yang Allah berikan kepadanya, kafafan, cukup untuknya. Ala miqdari hajatihi, sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa lebih dan tanpa kurang. Ini satu nikmat. Nikmat yang besar yang Allah berikan pada seorang hamba. Ya. Maka ketika kita melihat hadis ini, tuba liman hudiya lil Islam, bahagialah orang yang diberi petunjuk oleh Allah kepada Islam. Islam ini makanannya roh. Roh jiwa manusia. Untuk dia selamat, untuk dia tenang, untuk dia mendapatkan ketentraman dalam hidupnya di dunia ini, apabila dia memiliki Islam, dia memiliki iman dalam rohnya, dalam jiwanya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan, ketenangan batin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wakana aishu kafafan. Dan ada kehidupannya, kebutuhan-kebutuhan, materinya, itu mencukupinya. Rezekinya mencukupinya. Tidak berlebihan, juga tidak kurang. Ya. Nikmat lahir dan nikmat batin Allah berikan pada seorang hamba. Maka kebahagiaan bagi hamba itu. Wa qana'a, dan dia puas. Dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kekayaan yang hakiki ada kepuasan dalam diri seseorang. Aghnal ghina ghina nafs, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan dalam diri seseorang. Kepuasannya, kesyukurannya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuba. Bahagialah orang lahir dan batin, yaitu orang yang diberi petunjuk kepada Islam, rohnya memiliki pegangan, memiliki nyawa, jiwanya memiliki kehidupan, yaitu Islam, wahyu Allah, sunnah Nabi SAW, dan rezekinya, dunianya, mencukupinya. Maka dia mendapatkan ketenangan lahir dan ketenangan batin. Selebihnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Wa qana'a. Selebihnya dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siang dan malam, pagi dan petang, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Maka alangkah indahnya Islam ini. Walaupun hidup sederhana, tapi dia adalah seorang yang kaya raya. Kaya rohnya, kaya batinnya, kaya jasmaninya. Karena apa? Dia puas dengan pemberian Allah. Dia selalu mensyukuri terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka as-sa'adah, kebahagiaan yang hakiki, ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Hidayah kepada Islam, hidayah kepada iman, hidayah kepada mengikuti Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidayah. Al-huda hudallah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah, bukan hawa nafsu, ya, bukan perasaan, bukan dzauq, ya, tetapi hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Orang akan mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki, ya, di dunia maupun di akhirat, ketika seorang mendapatkan karunia Allah berupa hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk dan berpegang teguh kepada agama Allah ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita dan memberikan pelajaran tentang rezeki yang tepat itu, yang baik adalah yang mencukupi seseorang. Cukup untuk biaya hidupnya. Cukup untuk dia membiayai kehidupannya. Mendapatkan makanan yang pokok itu sudah satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, maka dari itu hendaklah dia bersyukur dan tidak mengejar dunia ini, karena mengejar dunia melalaikan manusia dari akhirat, kebanyakan demikian, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini, bahwa puas dan pemberian Allah, ya, qanaah dan pemberian Allah ini adalah kekayaan yang besar, ya, dan kekayaan yang hakiki adalah ketika seorang puas dan apa yang Allah berikan padanya, dan dia selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layaliya al-mutatabi'ah tawiyan. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menginap beberapa malam berturut-turut dalam keadaan tawiyan, yaitu dalam keadaan khalil batn, perutnya kosong, dalam keadaan perut lapar. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan Nabi alaihissalam. Ya, karena Rasulullah sallam ya bitul layaliya al-mutatabi'ah tawiyan wa ahlu la yajiduna asya'an. Ya, wa kana akthar khubzihi khubza sya'ir. Khubza sya'ir adalah Rasulullah sallam beliau menginap beberapa malam berturut-turut tanpa ada makanan, perutnya lapar. Wa ahluhu la yajiduna asya'an, sementara keluarganya tidak mendapatkan makan malam, ya, dan banyak atau roti, dan adalah roti Nabi SAW, itu roti yang terbuat dari gandum. Ini keterangan dari Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas menunjukkan kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam, ya, yang terkadang beliau itu tidur dalam keadaan lapar, keluarganya tidak mendapatkan makanan malam, karena susahnya kehidupan itu, sulitnya kehidupan zaman itu, dan Nabi alaihissalatu wassalam tidak mau dengan dunia ini, beliau bersabar, tahan dalam kesabaran, ya. Demikian pula istri-istri beliau, ummahatul mu'minin, yang mereka adalah wanita-wanita surga, radhiyallahu anhunna, semoga Allah ridho pada mereka semuanya. Orang-orang yang sabar. Ketika Allah memerintahkan mereka, menawarkan pada mereka, ummahatul mu'minin, memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, ataukah memilih dunia, maka mereka memilih Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak memilih dunia. Ya, ini sikap mereka. Di antaranya ummahatul mu'minin, ummul mu'minin, Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, dan yang lainnya. Mereka memilih Allah dan Rasulnya. Mereka memilih negeri akhirat, bukan memilih dunia. Mereka hidup sabar, tabah menghadapi kesulitan bersama suami mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang An-Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang zuhud dalam hidupnya. Orang yang zuhud dalam hidup beliau, dan beliau mengambil dari dunia ini hanya secukupnya. Beliau tidak memperbanyak dunia ini. Karena apa? Ya, karena beliau tahu dan beliau sangat memahami apa hakikat dunia ini, dan beliau sangat memahami apa hakikat negeri akhirat yang Allah janjikan untuk beliau alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah wa an fadalata ibni Ubayd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nasi yakhirru rijalun min qamatihim fi sholati min al-khasasah wa hum ashabu suffati hatta yaqula al-a'rab haula'i majanin fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim fa qala law ta'lamuna ma lakum indallah law ta'lamuna ma lakum innallahi ta'ala la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun sahih. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas, beliau dahulu kalau salat dengan para sahabat, yahirru rijalun min qamatihim, terkadang ada sebagian orang yang salat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam terjatuh fis shalah, terjatuh dari berdirinya dalam salat, terjatuh tersungkur minal khasasah. Karena apa? Karena lapar. Salat dalam keadaan lapar menjadikan mereka jatuh. Wa hum ashabus suffah. Dan mereka adalah ashabus suffah, orang-orang yang hidup bersama Nabi alaihi wasallam di suffah, dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para fuqara, para masakin yang meninggalkan sanak famili mereka, meninggalkan tanah kelahiran mereka, datang kepada Allah dan Rasulnya, hidup bersama Nabi SAW, tahan dalam kelaparan dan kehausan, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dalam keadaan demikian, ada yang terjatuh dalam solatnya dari Ashabus Suffah, hatta yaqul al-Arab, sampai-sampai orang-orang Arab Badui mengatakan ketika mereka melihat sebagian sahabat itu jatuh dalam sholatnya, kata mereka, haula'i majanin, mereka orang-orang ini adalah orang yang gila, ini orang kesurupan. Padahal mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini terjatuh karena lapar. Haula'i majanin, mereka ini adalah orang-orang yang gila atau kesurupan. Fa'idha salla Rasulullah sallallahu alaihi sallama insarafa ilaihi, maka Nabi alaihissalam kalau selesai dari sholatnya, beliau menghadap kepada mereka, ya beliau datangi mereka ashabus suffah, dan beliau mengatakan kepada mereka, lau ta'lamun, seandainya kalian mengetahui, ma lakum indallahi, apa yang ada di sisi Allah untuk kalian, ma lakum indallahi ta'ala, seandainya kalian mengetahui apa yang ada pada kalian di sisi Allah, yang Allah siapkan untuk kalian di sisinya, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajah, niscaya kalian akan menyukai, ya seandainya kalian bertambah miskin dan fakir, bertambah untuk kebutuhan, bertambah fakir. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, terutama ashabus suffah yang juga tabah, sabar karena iman mereka, dan mereka menahan rasa lapar mereka, ya mereka tidak menjual dunia mereka, ya tapi mereka bertahan untuk mendapatkan akhirat, mereka tidak menjual akhirat mereka, ya tapi mereka menjual dunia mereka untuk akhirat. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum, padahal mereka orang-orang yang cukup di tengah-tengah keluarga mereka. Tapi ketika mereka memeluk Islam, mereka meninggalkan keluarga mereka, harta benda mereka, datang bersama, hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam karena akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang diuji oleh Allah di dunia ini, dengan kefakiran, dengan kemiskinan, maka hendaklah dia mengingat akan apa yang Allah simpan untuknya, yang Allah siapkan untuknya di akhirat kelak. Selama dia ini beribadah pada Allah, taat pada Allah, maka jangan khawatir, jangan kefakiran di dunia ini. Apa yang Allah janjikan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran tentang apa yang disangka oleh sebagian orang tentang mereka yang sholat dalam keadaan lapar kemudian terjatuh, bahwa mereka disangkanya gila. Ternyata tidak. Mereka bukan gila, bukan kesurupan, tapi karena lapar. Ya. Mereka mau makan, tidak ada makanan. Seandainya ada makanan, mereka akan makan. Dan sholat dalam keadaan perut mereka terisi. Tetapi karena memang tidak ada yang dimakan, panggilan sholat memanggil mereka. Maka mereka menjawab panggilan sholat. Subhanallah. Alangkah mulianya generasi ini. Generasi yang bermartabat. Generasi yang tidak menjual agama mereka dengan dunia. Generasi yang sangat bermartabat. Tidak meminta-minta. Padahal mereka fakir. Mereka tidak mempunyai harta. Tidak, bahkan makanan pun tidak mempunyai dan tidak memilikinya. Namun mereka tetap sabar. Mereka mempertahankan akidah mereka. Mempertahankan keyakinan mereka. Mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lain dan manusia zaman kita. Atau sebagian dari mereka sudah hidup kaya raya, tapi menjual akidahnya untuk memperkaya diri, menjual agamanya untuk memperkaya diri, untuk mendapat pujian manusia, untuk disanjung oleh manusia. Na'udzubillahi min dalik. Alangkah jauhnya perbedaan antara mereka, ya, dan manusia di zaman ini, atau sebagian dari mereka yang hidup mempertahankan akidah dan keyakinan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam, semangat beliau dalam memberikan kesabaran, menanamkan kesabaran kepada para sahabat. Beliau menasihati mereka, seandainya kalian mengetahui apa yang ada di sisi Allah untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, yang bersabar, ya, dan ujian, ujian kelaparan, ujian kemiskinan, ujian kefakiran, seandainya kalian mengetahui apa yang Allah siapkan di sisinya untuk kalian, maka kalian akan minta, kalian akan berharap agar hidup kalian lebih fakir lagi dari itu. Subhanallah. Rasul alaihissalam, manusia yang termulia, beliau sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya agar mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Agar mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka beliau menasihati mereka, beliau menenangkan jiwa-jiwa mereka, jangan gusar dengan keadaan ini, jangan gelisah dengan keadaan yang Allah uji kalian dengannya, tapi bersabarlah, bersabarlah, karena dunia yang sementara, ya, kehidupan, kesulitan di dunia ini hanya sementara, dan pasti kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Karimah al-Miqdad ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Karimah, namanya Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnin. Tidak ada satu bejana yang diisi oleh manusia yang paling jelek melebihi bejana yang namanya perut. Jadi tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang paling jelek atau yang lebih jelek daripada bejana yang namanya perut. Bihasbi ibni Adama akalatun yakimna sulbahu. Sebetulnya cukup bagi anak Adam akalat, makan beberapa makanan yang dengannya dia bisa berdiri tegak. Makan secukupnya untuk dia bisa hidup. Fa in kana la mahalata, tapi kalaupun memang harus lebih dari sekedar makanan, fa thuluthun li ta'amihi, maka hendaklah sepertiga perutnya untuk makanannya. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga perutnya, yakni isi perutnya untuk minumannya. Wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk udara, untuk nafas. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang perlu dipahami dari apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia memiliki atau nikmat yang Allah berikan pada manusia demikian banyaknya. Dan nikmat-nikmat tersebut diantaranya adalah makanan. Nikmat tersebut adalah makanan, minuman. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam tentang orang yang makan makanan atau minum minuman, bahwa ketika dia mengisi perutnya dan makanan dan minuman, inilah bejana yang paling jelek yang diisi oleh manusia. Nah, ini juga apabila dilihat dari ilmu kedokteran modern, semua itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan beliau telah memberitahukan sebelumnya. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah, minumlah, dan jangan kalian berlebihan. Kita diperintahkan makan, tidak dilarang makan. Makanan yang halal, makanan yang baik. Kita diperintahkan minum, minuman yang halal, minuman yang baik, tidak dilarang oleh agama. Silakan makan, silakan minum. Kemudian Allah menggariskan, wala tusrifu, tapi janganlah kalian melampaui batas. Janganlah berlebihan dalam makan dan minum, jangan berlebihan. Makanya diarahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, ya, bahwa sebetulnya makanan yang diperlukan oleh manusia, yaitu yang mencukupi dia untuk hidup, untuk bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bekerja, ya, tidak berlebihan. Tapi kadang-kadang orang itu ingin makan lebih dari yang semestinya. Makanya diarahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya, kalaupun harus makan yang lebih dari yang semestinya, dari yang secukupnya, maka perut ini diatur sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, nafas. Alangkah indahnya ajaran dan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini bagian dari tibbun nabawi, bagian dari pengobatan ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang penyakit, ya, atur makan minumnya, atur istirahatnya. Ya. Subhanallah. Nabi alaihi salam telah mengajarkan kepada kita hal-hal yang ditemukan di zaman ini. Padahal beliau telah menyampaikannya 1400 tahun yang lalu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salam dan apa yang dibawa oleh beliau, itulah yang hak. Itulah kebenaran. Itulah Islam, agama Allah dan agama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, lahir dan batin, akidah, ibadah, muamalah, suluk, akhlak, dan yang lainnya. Semua telah diatur oleh Islam. Bahkan dalam hal makan dan minum pun diatur oleh Islam, oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Pada itu hadis-hadis seperti ini merupakan hadis-hadis yang menambah keyakinan iman kita akan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka hadis ini tentu memberikan pada kita pelajaran, di antara disebut oleh para ulama bahwa hadis ini salah satu dari hadis-hadis yang pokok dalam hal berkaitan dengan pengobatan atau kedokteran. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang makan dan minum secukupnya, tidak berlebihan. Ya. Karena berlebihan itu akan berdampak pada diri manusia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita makanan yang terbaik bagi seorang mukmin, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk udara, ya. Gidza, ma, hawa. Tiga hamzah. Gidza itu makanan, ma itu air, hawa itu udara. Apabila ada tiga hamzah ini dalam perut kita, sudah mencukupi. Ya. Jangan berlebihan dan jangan lebih dari itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang dampak dari makan yang banyak. Membuat orang itu malas. Membuat orang itu jadi tumpul akalnya. Ya. Kenapa? Otaknya hanya dimakan. Pikirannya hanya dimakan. Fisiknya berat. Badannya berat. Ya. Membuat kemalasan. Itu dampak dari banyak yang makan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-Bitnatu tudhibu al-fitnah. Al-Bitnatu tudhibu al-fitnah. Bahwa makan yang banyak, perut yang besar, ini akan menghilangkan kecerdasan. Paling tidak mengurangi kecerdasan seseorang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengikuti pedoman dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah, karena itulah yang terbaik dan itulah yang paling bermanfaat bagi manusia, terutama kaum muslimin, kaum mukminin, apabila mereka mengamalkan yakni hadis-hadis tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan hadis-hadis pada pagi hari ini. Masih ada waktu insyaallah kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab. Aku lu qauli hadza wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan lanjutan di hadis-hadis yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon ke nomor 021-823-6543. Ataupun pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita akan mencoba mengangkat dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan line telepon pagi hari ini. Naam, silakan. Pagi hari ini. Ya. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mohon maaf ya, dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah. Naam, dengan siapa? Mana yang lebih utama? Ya. Dengan Bapak Fik Jokowi. Iya Bapak, di Jonggol ya? Mana yang lebih utama yang harus kita ambil apabila kita berdiam di masjid untuk dari maghrib sampai isya, atau kita pulang untuk menyimak kajian ilmiah di Roja? Kan biasa habis maghrib suka ada kajian tuh. Mana yang lebih utama? Apa kita tetap di masjid menunggu salat isya, atau kita pulang untuk mendengar kajian ilmiah? Mau pulang ya, mendengarkan kajian di rumah melalui media begitu ya? Di rumah melalui media begitu ya? Iya betul. Nah, barakallahu fikum. Baik, Ustaz, silakan untuk penjelasan serta nasihatnya. Jadi terkadang pun tidak ada masalah. Soalnya yang penting dia tahu jadwalnya, bukan sembarang jadwal. Kalau sekedar pulang terus nanti muter, ya kemudian dibuka ternyata ya juga tidak ada kajian atau mungkin hanya acara yang lainnya, maka alangkah baiknya dia duduk di masjid. Karena kesempatan-kesempatan duduk di masjid itu menunggu itu jarang sebetulnya. Padahal fadilahnya besar. Ya, jadi mana seorang lebih tahu tentang keadaannya, intinya bahwa menurut kami hal ini dilakukan, ya, hal ini pun dilakukan. Jadi kembali ke rumahnya mendengarkan kajian. Dan catatan kajian itu kajian sangat bermanfaat baginya. Mungkin dia belum mengetahui sebelumnya. Kemudian juga menyampaikannya dengan penyampaian yang baik, penyampaian yang berdasarkan dalil yang dia belum mengetahuinya. Ya maka ini pun sesekali, ya ini tidak mengapa, dia pulang dia mendengarkan apa yang disampaikan. Karena terkadang suatu kesempatan itu hilang, tidak kembali seperti, tidak kembali kedua kalinya. Maka di sini diaturlah mana yang baik, ya mana yang lebih tepat. Kalau misalnya duduk di masjid, ya itu karena memang tidak ada kajian yang terlalu berarti baginya, maka dia duduk di masjid lebih utama. Tapi kalau memang ada hal-hal yang betul dia ingin tahu, dalam arti kajian yang ilmiah, kajian yang belum pernah dia mengetahuinya atau dia ingin mendalaminya, dan itu acara antara maghrib dan isya, ya, dari televisi-televisi sunnah, maka silakan pulang yang untuk mendapatkan pelajaran tersebut. Karena di sini mengutamakan ilmu, lebih mengutamakan ilmu daripada ibadah. Dan ini yang juga dilakukan oleh para salaf. Ibadah yang sunnah itu terkadang mereka tinggalkan untuk ilmu. Seperti perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mendatangi majelis ilmu, lebih aku sukai daripada dua rakaat sholat sunnah. Maka itu terkadang kita melihat keadaan kita dan kesempatan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakatuhikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk diantaranya. Naam, berkaitan dengan seorang muslim yang makan makanan-makanan yang mungkin mengganggu jemaah lain. Dalam hal ini seperti petai ataupun jengkol. Kemudian ikut salat berjamaah ke masjid Ustaz, mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Di antara adab-adab masjid, dan kita dianjurkan atau diperintahkan salat berjamaah di masjid kecuali kalau seorang makan, ya, bawang putih atau jenis makanan lainnya yang mengandung bau yang mengganggu orang lain, maka seorang memakan makanan tersebut, entah itu jengkol atau yang lainnya, ya, atau pete atau apa, durian misalnya, ya, maka dia ketika akan sholat berjamaah dia berupaya untuk membersihkan mulutnya dengan misalnya menyikat giginya, membersihkan mulutnya dan menyikat mulutnya, kemudian juga dengan dia menggunakan harum-haruman, kalau benda-benda itu dipegang dengan tangannya maka dia mencucinya, ya, dengan sabun yang menghilangkan bau benda-benda tersebut. Nah, ini salah satu cara, apalagi zaman kita alhamdulillah banyak, ya, sarana-sarana yang dengan dia bisa menghilangkan bau-bauan tersebut. Dan dia tetap sholat berjamaah. Ya, dia tetap sholat berjamaah. Maka dari itu, kita dianjurkan persiapan sebelum sholat berjamaah. Apalagi orang yang makan makanan-makanan yang mengandung bau. Ya, ini sangat mengganggu. Kalau dia biarkan tidak dicucinya. Ya, kalaupun misalnya dia, apa istilahnya, yang orang sini mengatakan gelegean, keluar angin dari ini, dari perutnya ketika dia sedang sholat, itu pun dia harus menutupinya. Jangan sampai angin ini pindah ke sampai kepada orang di sampingnya, karena ia akan mengganggu orang itu. Ya, kita sendiri kalau sholat terkadang di samping orang yang badannya, ya, kurang, ya, ini baunya kurang sedap, itu sangat terganggu dalam dalam sholat kita. Nah ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Orang yang makan makanan yang mengandung bau demikian itu dilarang datang ke masjid-masjid tempat sholat jamaah karena akan mengganggu orang lain. Tapi kalau seorang berupaya sebelum dia sholat, dia bersihkan mulutnya, dia bersihkan tangannya, ya kemudian pakai wangi-wangian dan insya Allah tidak mengganggu yang lainnya, maka tetap dia datang ke masjid dan sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, barakallahu atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan kembali dari pesan singkat. Seorang bertanya, Ustaz, assalamualaikum, tentang orang-orang munafik yang hatinya Allah kunci, apakah masih ada jalan untuknya kembali ke jalan Allah? Barakallahu fikum atas nasihatnya. Nah. Jalan Allah. Barakallahu fikum atas nasihatnya. Nah. Baik. Tentang orang-orang munafik yang mereka itu berbuat dosa dan kemunafikannya, apa ada pintu taubat? Tetap ada pintu taubat. Ini disebutkan Al-Qur'anul Karim di dalam surat An-Nisa, ya, tentang orang-orang munafikin. Allah Azza wa Jalla berfirman, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah tetap akan memberikan ampunan kepada setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Ini disebutkan diantaranya dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke 145-146. Saya bacakan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Ya, fidlar kiraswani minan nar. Walan tajida lahum nasira, dan kalian tidak akan mendapatkan untuk mereka penolong, seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kaum munafikin yang mereka ditakdirkan Allah dan azab Allah di neraka yang paling bawah. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah menyebutkan ancaman bagi orang-orang munafikin dan nifak yang besar, kalau mereka berada di tempat atau neraka yang paling bawah, kemudian Allah mengatakan pada ayat 146 surat An-Nisa, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki perbuatan mereka dari kemunafikan kepada keikhlasan, wa akhla wa tasamu billah, dan mereka berpegang teguh kepada agama, kepada Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka ikhlaskan agama mereka, ibadah mereka hanya untuk Allah, fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah yang akan bersama, bergabung bersama orang-orang beriman, wa saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima, dan pasti Allah akan memberikan kepada orang-orang mukminin pahala yang agung, ganjaran yang besar. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 145-146. Ini menunjukkan bahwa dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, lalu kemudian dia bertobat pada Allah dengan betul-betul, dengan kesungguhan dan keikhlasan, dengan ikhlas dia bertobat dari dosanya, Allah Zat yang Maha Penerima tobat hamba-hambanya, termasuk dosa kemunafikan itu. Selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat, maka Allah menerima tobat hamba itu kalau dia bertobat pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau sudah di kerongkongan, yakni rohnya telah sampai kerongkongannya, maka itu sudah tidak ada pintu tobat baginya. Ya, karena kalaupun dia bertobat, hanya sekedar karena terpaksa. Jadi intinya apa yang ditanyakan tadi, bahwa dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, jika dia pada kesempatan untuk bertobat masih terbuka pintu tobat, ya, dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah dari dosa tersebut, maka Allah lah zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Menerima tobat hamba-hambanya. Ini jawabannya, wallahu taala alam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat serta jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam karena terbatasnya waktu di program kaji ilmiah pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah mengikuti dan menyampaikan kajian dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita dan rahmatnya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita akan tersesat. Kita akan menyimpang. Tetapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla dan Al-Qur'an dan yang sunnah Nabi SAW, maka kita masih tetap di atas agama Allah ini. Oleh karena itu istiqamah di dalam menuntut ilmu, di dalam melakukan amal soleh, di dalam upaya untuk tetap berada di atas jalan yang lurus, ini adalah tuntutan dalam hidup kita sampai akhir hidup kita, sampai nyawa kita dicabut oleh malakul maut. Kewajiban untuk istiqamah tetap mempertahankan akidah, mempertahankan agama ini dalam diri kita, sesuatu yang harus. Dengan tidak lupa pula ya, dan berdoa pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Azza wa Jalla. Karena yang membolak-balik hati manusia itu Allah Ta'ala. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka seorang mukmin hendaklah berdoa minta pada Allah siang dan malam agar Allah tetapkan pendiriannya, tetapkan dia di atas agama Allah, di atas ibadah, di atas tauhid, di atas sunnah, sampai akhir kehidupannya. Aku lakukan lihat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.